عنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا بسم الله الرحمن الرحيم AM 774 kHz Ismail Radio Bahagia bersama Al-Quran Hikmah nasihat dalam dakwah bersama para narasumber Ustadz Abu Islam, Ustadz Rosid Bawasir, Ustadz Rizki Marwan LC, Ustadz Jikru Rahman LC, dan Ustadz Azizan Sahrial LC. Simak acaranya Hikmah Nasehat dalam Dakwah. Jam 10 pagi sampai selesai. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Kami hadirkan untuk Anda Hikmah Nasehat dalam Dakwah. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Senang dan bahagia sekali pagi ini kita dapat berjumpa kembali di program acara yaitu Rumah Islami Ismail Radio AM 774 kHz. Dan kebetulan sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Andan Nadriasta, Sarjana Teknik ya. Beliau adalah lulusan arsitektur angkatan 90 Universitas Pancasila Jakarta. Yaitu beliau juga merupakan salah satu pengisi rubrik konsultasi arsitektur di dakwahtunah.com ya. Assalamualaikum Pak Andan Nadriasta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sam. Namanya agak keren nih ya, saya jadi agak susah nih, Andan Nadriasta. Iya, Masya Allah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, khair. Sehat okay. Pak Sam. Pak Sam sehat? Alhamdulillah, berkat doa antum, ana sehat, juga sahabat Ismail Radio. Kita mulai saja, Pak, silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina, wa min sayyiati amalina mahyadillahu falamudillalah, wa mayyulil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana yang tadi disampaikan Pak Sam ya. Programnya program Rumah Islami. Jadi nampaknya ini adalah program baru ya Pak Sam ya. Iya, betul. Seorang arsitek kali ini yang mengisi Pak Sam. Benar, betul. Kemarin sebetulnya sudah kita isi dengan materi judulnya zona area dalam rumah. Hari ini saya ingin membawakan pada sesi kali ini perlukah desain dalam membangun rumah. Jadi agak kalimat tanya nih judulnya. Perlukah desain? Perlukah desain dalam membangun rumah? Nah karena mungkin juga agak langka ya Pak Sam. Pak Sam ini dari tahun 80 sudah di radio, Masya Allah. Iya betul. Kalau saya campur-campur Pak Sam. Iya. Pernah di radio, tapi sebagian besar di online. Di online, di online ya? Itu dari tahun 2000. 2000 ya. Kemudian sebelum di online, saya membantulah kecil-kecilan di Republika, di Tabloid, Nova, itu cetak. Iya. Nah karena basic saya arsitek nih Pak Sam, saya ya fokusnya menyampaikan di dunia jurnalis ini khusus arsitektur. Nah, ketika dunia online terbuka, maka saya lebih memfokuskan arsitektur Islam wabil khusus rumah Islami. Rumah Islam ya. Karena saya melihat nampaknya sedikit arsitek yang turun atau berdakwah di bidang ini. Betul. Dan alhamdulillah karena panggilan dakwah, karena hidayah Allah dulu waktu awal di kampus kita aktif. Betul. Di masjid ya, kami terpanggil untuk ikut mengisi dakwah di dunia arsitektur ini. Baik Pak Sam, teman saya yang di meja siar ini sedikit ingin saya ulas. Kenapa awal judulnya ini adalah perlukah desain? Jadi pengalaman saya begini Pak Sam. Mm-hmm. Seringkali orang itu membangun rumah. Nah sekarang saya tanya nih ke tanpa Pak Sam. Tanpa perencanaan ya. Iya. Mm-hmm. Coba saya tanya ke Pak Sam. Yeah. Pak Sam nih, Pak Sam kalau mau bangun rumah, mm-hmm. kira-kira dalam benak Pak Sam itu apa yang Pak Sam harus lakukan? Pertama begini Pak ya. Kalau saya ingin merencanakan membangun rumah, biasanya desain dulu, ya kan, desain ruangan, kemudian apa namanya yang untuk memperkuat rumah tuh apa ya? Pondasi. Iya, ya. Pondasi. Biasanya itu desain dulu, kemudian pondasi, terus untuk memperkuat misalkan bangunan-bangunan itu pakai besi apa saja gitu kan. Oh iya. Kemudian iya, betul. Pakai yang model kayu atau yang baja atau yang bagaimana maunya kan gitu. Iya. Dikondisikan kembali kepada keuangan itu tadi. Iya. Berapa betul. Kita punya budget untuk membangun ya toh, berapa kita punya kedepannya. Karena biasanya gini Pak, orang yang ngebangun kadang-kadang asal mau bangun aja, ya bangun deh, dia nggak bisa merencanakan, tiba-tiba dua kali lipat biayanya dari apa yang kita inginkan gitu, kadang-kadang begitu. Nah, untuk sahabat Ismail Radio mungkin agak sedikit kurang paham nih Pak. Biasanya mereka bagaimana sih membuat rumah yang Islami kan biasanya begitu, membuat iya. rumah yang sesuai dengan syariah Rasul gitu kan biasanya kurang nih. Mungkin antum agak lebih banyak mengerti gitu loh buat pengetahuan kita gitu. Iya betul, jadi yang disampaikan Pak Sam tadi adalah sebagian besar pendapat orang yang kalau mau bangun rumah itu urusin materialnya, betul, betul. Besinya, pondasinya. Betul. Jadi ya gak ada salahnya juga cara seperti ini. Tapi ada satu poin penting yang agak dilewatin. Mungkin begini, saya lebih kasih permisalan kalau sakit nih. Kalau sakit kita pusing, berarti kita beli obat ke warung, obat apa Pak Sam? Obat pusing, obat sakit pusing, kepala kan, gitu. Mudah tidak? Mudah. Kalau kita sakit perut, anggaplah diare gitu. Kita ke warung atau ke apotek beli obat? Obat diare. Sakit perut, obat diare. Betul. Itu mudah. Jadi saya memisalkan begini, kalau Pak Sam mau ngecat rumah, mau ganti keramik, bisa melakukan cara-cara seperti itu. Langsung panggil tukang, langsung cari materialnya, catnya ada, udah dikerjain. Jadi ya. Jadi pekerjaannya hanya ya tempo seminggu atau dua minggu. Tapi kalau pekerjaan itu sudah besar, renovasi besar, ya, ngecor lantai dua, betul. Atau tanah kosong. Nah, sebaiknya kalau tadi orang sakit pergi ke dokter, Pak Sam. Betul. Kalau mau bangun rumah perginya ke orang desainer. Desainer, dalam hal ini disebut arsitek. Arsitek, betul. Wabil khusus lagi, karena saya juga banyak bergerak di bidang dakwah, ya lebih mengarah arsitek yang Islami. Betul, betul. Walaupun juga bukan berarti saya menisbatkan kalau yang tidak Islami berarti bukan arsitek Islami, tidak betul. Begitu. Hanya karena marketnya akhirnya lebih banyak kawan-kawan yang Muslim, tuntutan mereka, oh bagaimana Pak Andan, rumah yang Islami bagaimana sih? Begitu. Seperti nah, apa sih bentuknya atau bagaimana perencanaannya kan begitu? Betul. Nah dalam hal ini judul, maka judul yang menarik ini adalah perlukah desain? Perlu sekali. Saya coba angkat ada beberapa permasalahan atau kasus di lapangan ya. Pernah saya didatangin oleh tukang. Tukang bangunan, tukang Pak. Tukang bangunan ya. Mandor, kebetulan mandornya juga sahabat saya kenal. Pak, Pak Andan tolonglah. Yeah. Itu ada si Bapak, bos saya lah ngebangun rumah. Dia sudah bongkar atap tapi bingung. Tolong Pak, ya tolong gimana? Tolong diarahkan. Yeah. Oke, akhirnya kita ketemu. Saya ketemu sama bosnya dia. Saya tanya ke Pak bosnya. Pak, Bapak mau ngapain? Saya mau ningkat rumah Pak Andan. Oke. Gitu. Terus, iya saya suruh aja tukangnya gambar. Oh begitu. Terus kata tukangnya gimana? Ya kata si tukangnya mah saya gak ngerti. Iya, iya. Gitu. Kebetulan tukangnya orang Sunda. Saya mah gak ngerti disuruh gambar Pak. Ya udah, saya bilang ke bosnya. Pak bos, ya bagaimanapun juga mohon maaf. Apa yang disampaikan Bapak dan keadaan di lapangan berbeda. Iya betul. Mau gak Bapak bersabar sebentar, Bapak ke kantor saya, yuk coba saya gambar. Begitu digambar ternyata salah, Pak, fondasi. Iya, artinya begini. Iya, iya. Kemauan dia, kemauan lapangan, keadaan lapangan berbeda. Beda ya. Begitu setelah dijelaskan, ini Pak kesalahannya. Tapi alhamdulillah mumpung belum terlalu jauh. Yuk pondasi yang depan digeser ke belakang, pondasi yang kiri digeser ke kanan. Iya, iya, supaya sesuai dengan keinginan Bapak. Betul. Nah, pemahaman ini yang sering terjadi hingga orang main bongkar saja. Ada lagi yang lebih ekstrim lagi, sudah jadi atap. Sudah jadi atap, sudah jadi bangunan. Nggak tahu mukanya bagaimana. Ini gimana ini. Atapnya kemana? Iya betul. Ya terus posisinya kemana? Posisinya bagaimana? Modelnya bagaimana? Padahal uang yang dihabiskan bisa sudah ratusan cukup. Juta, betul. Bisa mahal. Iya iya. Begitu usut punya usut, begitu dicek, Pak, mohon maaf Pak, gambarnya mana? Boleh nggak saya lihat? Nggak ada gambar. Cuma, saya tanya tukang, tukang juga bilang nggak ada gambar Pak. Cuma coret-coret aja di tanah. Ini pondasi gitu. Ini. Ya, begitu saya cek. Nggak ada cahaya masuk ke kamar. Nah untuk itu ventilasinya sering juga, ya ventilasinya sering juga saya sampaikan di dakwatuna.com di rubrik-rubrik saya, kalau sahabat Ismail radio bisa ngecek ya, sahabat radio Ismail bisa ngecek di dakwatuna.com file-file saya, sering saya sampaikan di sana. Bersabarlah sebentar, bersabarlah sedikit untuk membuat desain yang baik dan benar. Desain itu toh tidak langsung jadi. Biasanya kalau cara saya ini, ada desain pertama disepakati dulu dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Gak setuju, jadi desain kedua. Betul. Gak setuju lagi dari desain kedua, jadi desain ketiga. Desain ketiga udah oke, udah ya setuju. Dananya gak cukup. Udah seru nih, asik ngomongnya, rumah udah bagus. Sama-sama mau udah oke lah. Udah oke, semangat, tukang sudah siap. Dananya gak cukup. Ya gimana? Bikin konsep rumah tumbuh, dipecah. Begitu udah jadi nih, jalan semangat, tiba-tiba orang tuanya datang dari kampung. Gak setuju Pak, rubah. Jadilah desain kelima, desain keenam, dan seterusnya. Betul, betul. Nah, itu kan masih di kertas, ya Pak Sam. Ya, belum jadi. Belum ya. Jadi, betul, belum betul. Di lapangan. Ketika masih di kertas, ya alhamdulillah. Kalau kita bicara lagi lebih jauh kan jadi nggak mubazir. Betul, betul. Ya kalau mubazir sudah jadi puluhan juta, ratusan juta ketanam jadi pondasi, masya Allah. Yeah. Sayang sekali kan. Betul, betul, betul. Nah jadi sahabat Ismail Radio 774 AM, alhamdulillah dengan cara seperti ini saya banyak mengedukasi dari kawan-kawan sekalian untuk bersabarlah sebentar. Betul, betul. Untuk membuat desain. Desainnya. Kita komunikasi dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan anak-anaknya. Yang paling repot lagi, kadang-kadang gak ketemu nih. Antara bapak sama ibu gak ketemu. Betul. Biasanya sih, biasanya. Bapaknya pengennya desainnya begini, ibunya pengennya begini gitu. Betul. Ya. Nah, ini. Biar satu ke kiri, satu ke kanan. Betul. Itu mensiasatinya gimana itu Pak, kalau seandainya ada temuan seperti itu? Iya Pak Sam, biasanya yang paling sering, paling sekering saya temukan adalah karena awam tentang bangunan. Ya saya bilang sih sederhana saja kalau sama orang-orang kantor saya, di tim kantor saya. Ya wajar, kalau dia pinter bangunan gak pergi ke arsitek. Betul. Dia sudah pasti arsitek dan bikin sendiri kan. Karena dia awam maka kita sabar menjelaskan. Kadang-kadang begini Pak Sam, gambar udah jadi nih. Ukuran udah jadi lengkap. Begitu dibangun kok jadinya begini ya? Iya, iya, iya. Masih gak nyambung gitu. Malah pernah ada satu kasus di Depok, mohon maaf, di Bekasi. Ini sedang berjalan pekerjaannya. Sudah sepakat, sudah jadi semua. Ternyata gara-gara ukuran 50 cm 50 cm 50 cm saja. Yang punya rumah kecewa. Gitu ya. Kok sempit banget Pak Andan. Ruang tamunya jadi sempit sekali. Jadi kira-kira ceritanya begini, ruang tamunya itu hanya 2,5 kali 2,5 meter. 2,5 kali 2,5 meter ya. Lumayan kecil ya. Sebetulnya lumayan kecil kan. Saya sudah jelaskan di awal, itu bahkan prosesnya sudah sampai desain keempat kalau tidak salah. Jadi rupanya nih yang punya rumah ingin memanfaatkan ruangan tanah kecil supaya bisa dipakai gitu ya. Iya, jadi ceritanya dia sudah setuju dengan desain final ini dan sudah setuju ruang tamunya itu ukurannya tanda kutip hanya 2,5 kali 2,5. Tiba-tiba setelah jadi, padahal sudah setuju nih Pak Sam ya, sudah setuju. Ya, setuju. Kita bangun. Begitu dibangun dia kecewa. Kok kecil sekali 2,5 kali 2,5. Iya, betul. Lapor betul. Ke mandor, mandor lapor ke saya, Pak Andan. Minta dibongkar temboknya. Waduh. Masya Allah, saya bilang kan sayang. Gimana caranya ya? Dia berpikir kenapa gak jadi 3 meter saja. Gitu. Kan tanggung. Baik, oke. Setelah saya, kemudian saya jelaskan dengan baik-baik. Begini Pak, kenapa 2,5 kali 2,5? Karena di depan itu ada carport. Carport tuh apa? Carport itu garasi mobil ya. Oh iya iya. Garasi iya. Mobil kalau garasi tertutup, kalau carport cenderung terbuka. Terbuka atau ya. Polikarbonat saja, maka disebut carport. Kalau kita geser, jadi carportnya berkorban hingga mobil tidak bisa masuk. Perlu diketahui sekalian, sahabat Radio Ismail sekalian, kira-kira mungkin patokannya gini paling gampang. Sejak keluar Kijang Innova, Pak. Sejak keluar Kijang Innova, hampir dipastikan saya banyak merubah carport orang, garasi orang. Kenapa? Mobil family car yang cukup besar ya Innova. Innova ya. Jadi sebelum Innova keluar, waktu itu masih Kijang kapsul, masih agak mending. Iya, betul, betul. Nah, carport itu kalau bisa idealnya 5 meter. 5 meter. Nah, ketika nanti saya potong pada kasusnya yang kawan saya di Bekasi, maka terkoreksi kalau saya bikin 3 meter. Saya jelaskan, Pak. Pertama, kalau saya luaskan, ini jadinya carport mengecil, mobil Bapak enggak masuk. Betul. Satu. Kedua, toh ruang tamu Bapak itu menyatu dengan ruang keluarga. Betul. Ruang makan kan jadinya lapang juga. Jangan semata-mata hanya dilihat 2,5 kali 2,5-nya saja. Paham, padahal paham. Penjelasan itu sudah saya jelaskan di awal. Di awal sebelum waktu dibangun. Belum dibangun, udah di awal. Ini waktu dibangun lain lagi ceritanya. Saya jelaskan ulang, dipahamkan, akhirnya setuju Pak. Nah sekali lagi, tadi Pak Sam tanya, kenapa ada perbedaan antara suami sama istri? Lebih karena keawaman. Awam tentang bangunan. Iya, iya betul. Ya, suaminya betul. Awam, istrinya juga awam. Betul. Kadang-kadang suaminya seleranya ingin A, istrinya istri ingin B, B gitu kan. Saya, kami arsitek hadir memberi resep yang tepat. Iya, iya. Gitu ya istilahnya nih kalau perlu berobat ke puskesmas aja, nggak perlu ke Singapura. Betul. Iya. Ya. Ngapain jauh-jauh? Ngapain jauh-jauh? Ngeluarin duit banyak ya toh. Nah, kalau bisa sembuh di puskesmas, artinya kalau bisa cukup dengan desain yang simple, sederhana dan terpenuhi, why not? Iya betul. Kenapa kita harus memaksakan desain yang spektakuler, betul, yang wah luar biasa? Kadang-kadang juga ternyata begitu dicek dananya nggak cukup. Dan ternyata juga tidak sesuai dengan selera kita. Betul. Kadang-kadang seperti itu juga ya. Ditambah lagi tidak sesuai dengan selera kita. Maka di sini kami arsitek hadir membuat desain. Bapak, Ibu, ini desainnya. Nah, kaitan ke rumah islaminya. Kaitan ke rumah islami banyak sekali. Di sesi yang lalu, pekan lalu sudah saya sampaikan mengenai zona area dalam rumah. Sedikit saya sampaikan lagi di sini. Ada bagian-bagian yang kita sebagai umat muslim secara urf, secara budaya, secara tata budaya, kita menjaga ini. Contoh umpamanya masalah aurat, ya, anak istri kita pakai jilbab. Betul, betul. Itu bagaimana supaya auratnya tidak nampak. Begitu. Kemudian ada lagi cucian, jemuran. Betul, betul, betul. Yang sudah-sudah kan seringkali kadang-kadang ditaruh di depan. Betul. Dan itu kalau di orang lewat pandangan kita kurang nyaman ya. Kalau kita lihat ada jemuran, ada daleman gitu ya. Orang lewat itu kan seandainya kalau kita lihat di depan kurang nyaman. Itu bagaimana itu Pak ya kalau kita buat supaya nyaman gitu. Ya, jadi sebaiknya memang tersekat. Ada sekatnya, ada pembatasnya hingga cahaya itu diambil dari atas saja. Minim-minimnya nih, minim-minimnya. Kalaupun dia harus terbuka adalah semacam kayak tirai atau kerei. Sering betul. Dijual kan di lewat-lewat itu kerei bambu. Yeah, yeah, tutupin yeah. Itu. Yang penting dia ada angin, ada cahaya masuk. Betul. Itu apalagi hari ini ya, kita ngeri ya melihat perkembangan kejahatan seksual. Betul, betul. Itu ada di situ kan ada ya pakaian dalam keluarga, anggota keluarga kita, betul, kan. Betul, betul. Ngeri lah, takut. Nah, untuk itu kalau kita tidak aware, kalau kita tidak hati-hati dengan hal ini, itulah Islam hadir. Hadir sebagai preventif. Termasuk dalam urusan desain. Betul. Memang tidak diatur dalam Quran dan hadis. Hadis, karena ini kan ilmu terapan. Betul, ya, di betul. Luar. Dan Rasul sendiri berkata, antum a'lamu umurid dunyakum. Engkau lebih mengetahui urusan duniamu. Betul, betul. Nah, bagian yang detail ini, saya masuk. Yeah, yeah, saya berdakwah di sini, betul. Menjelaskan secara arsitektur Islami untuk rumah tinggal, hingga kita sebagai umat muslim terfasilitasi dengan baik. Betul. Termasuk tren. Tren hari ini yang tanda kutip kalau bicara rumah islaminya harus kita seimbangkan. Betul. Juga. Seperti kayak akhir-akhir ini sering marak rumah kaca. Jadi desain itu menerawang, nampak dari luar. Sisi depannya kaca, kaca semua. Betul, gitu, betul. Ya. Kalaupun dia rumahnya seorang muslim yang modern, yang menarik, ujung-ujungnya dikasih korden juga. Betul. Gitu. Jadi paling tidak begini, memang dalam desain tidak seperti urusan perbankan, seperti ada bank syariah. Betul. Yeah. Kalau rumah tidak ada istilah rumah syariah, karena tidak ada hukum-hukum yang, karena itu kan urusan selera ya. Betul. Namun ada tadi urf, ada etika. Etika ya. Di sinilah saya coba tampilkan. Etika berperan ya. Etikanya berperan. Jangan sampai nanti begitu kita pakai produk itu, kita sendiri sebagai umat muslim bertabrakan secara etika. Kadang-kadang kita kok gak nyaman ya. Baru keluar kamar udah ketemu tamu. Nah, di sini. Apalagi mau ke kamar mandi, biasanya habis mandi kan tinggal pakai anduk doang tuh. Itu kan kadang-kadang suka risih. Langsung kepada ruang tamu gitu ya. Kan banyak nih anak-anak kita kalau mandi kadang-kadang dia pakai anduk aja, dia langsung keluar gitu ya. Nggak langsung pakai baju di dalamnya gitu ya. Jadi itu yang kita jaga ya, Ustaz ya. Iya, betul. Jadi hal-hal seperti ini, kalau kemarin di awal saya bagi dua, rumah islami itu ada yang bersifat fisik, ada yang bersifat non-fisik. Yang tadi Pak Sam sampaikan, dua-duanya ada tuh di situ. Yang bersifat non-fisiknya ya kita didik anak-anak kita. Betul. Ya, apalagi anak-anak yang sudah perempuan, yang sudah balig, besar, apa tubuhnya sudah mulai berubah. Kalau anak laki mah lebih gampang gitu ya. Betul, lebih singset lah kalau orang lebih bilang. Mudah. Gitu. Kalau anak perempuan ini kan ya, makanya Rasul juga menggambarkan kalau dapat anak perempuan tiga, surga. Surga. Didik, ya. Menikahkan dan segala macam, menjaga dapat surga. Kalau dua gimana Rasulullah? Sama kita sahabat ya. Jadi punya kekhususan anak perempuan ini. Nah, secara non fisik, rumah islami non fisik kita didik anak-anak kita. Kita didik itu di dalam rumah tersebut ada aura tarbiyahnya. Ada aura pendidikannya. Panggil sini. Nak, coba setor Al-Fatihah kamu. Iya, Bapak, setor Al-Fatihah. Mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Oh, stop. Itu tawallud namanya. Lamnya sama ha-nya nggak boleh keseret. Coba ulangin alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu betul. Nah, itu nuansa tarbiyah. Betul. Di rumah kita dengarkan itu, bukan cuma sekedar hanya kita membaca Quran, tapi nuansa tarbawiyah, nuansa pendidikan kita tekankan. Nah, jangan sampai anak kita bagus Al-Fatihahnya, anak kita nggak bagus Al-Fatihahnya. Itu non fisik. Iya. Nah, kemudian yang bersifat fisik tadi yang Pak Sam juga sampaikan, keluar kamar mandi pakai anduk bagaimana? Ya, sebaiknya kamar mandi berdekatan dengan kamar tidur. Betul. Apalagi kamar tidur utama. Ya. Baik-baiknya dia kamar tidur utama punya kamar mandi sendiri. Betul. Nah, Pak Andan, kalau kamar mandinya terbatas, tanahnya terbatas, rumahnya terbatas, gimana? Saya biasa bikin solusi di lapangan itu, kamar mandinya pintunya ada dua, Pak Sam. Kalau yang ininya terbatas, jadi pintu ada solusi dua. Pintu dua ya. Betul. Itu bagaimana tuh biar sahabat Ismail Radio tahu ya? Iya, Jadi satu pintu keluar yang ke publik area, satu pintu lagi menuju ke dalam kamar. Oh, dalam. Kalau terbatas lagi tempatnya ada pintu yang sifatnya pintu geser. Hingga dia tidak saling tabrakan. Hingga buat orang tua yang sudah berumah tangga untuk menjaga hubungan mesra, malam-malam mau ke kamar mandi, mudah, tidak perlu keluar. Nah, dengan solusi hemat ini kita tetap masih bisa mendapatkan rumah yang ya nyaman, enak, betul, kita betul. Gunakan, kita tinggalin enak. Nah, sekali lagi sahabat Ismail Radio 774 AM, mudah-mudahan dengan penjelasan ini perlukah desain dalam membangun rumah bisa tercerahkan. Ya perlu, sabarlah, pergilah ke arsitek. Pergilah membuat desain. Hari-hari ini banyak online di mana-mana, ada kawan-kawan arsitek. Memang jumlah kami arsitek tidak banyak, Pak Sam. Apalagi arsitek yang bergerak di bidang dakwah. Memang tidak banyak, hingga untuk itu tetap kami anjurkan buat teman-teman yang ingin membangun rumah sebaiknya bersabar. Jangan langsung pergi ke tukang. Boleh pergi ke tukang langsung, tapi kalau pekerjaannya kecil. Kalau besar yang ukurannya juga besar nggak bisa ya, ya Pak ya? Iya. Harus desain dulu. Istilahnya tuh. Ini kalau kita ke dokter nih main dokter-dokteran. Benar. Gitu ya. Kalau sudah operasi, kita kan nggak berani Pak Sam operasi sendiri. Iya. Tapi kalau itu sifatnya ya sakit perut atau ngecat rumah, istilahnya kalau di rumah. Cukup kita pergi ke warung, kira-kira kita bisa, oh ini catnya pakai cat warna putih saja, bisa. Iya betul. Tapi kalau sudah bongkar atap, ngecor, ganti kamar, geser sana, geser sini, bahkan angkanya ratusan, ratusan juta, bahkan kadang-kadang miliaran, itu bikin sendiri, ya sayang, karena tidak dipandu oleh desain. Desain, iya. Gini Pak, ada juga yang kita dapatin ya, itu ada sebuah ini kan kalau rumah itu kan tergantung wilayah nih Pak, misalkan ada di wilayah kota ya, tempat rumah yang berjajaran gitu. Saya pernah lihat di kota itu kan rumah tempat berjajaran, kemudian kamar mandi itu satu untuk rame-rame. Nah ini kan kalau kita menuju ke rumah Islami, berarti kan ini tidak belum termasuk kategori rumah Islami gitu loh. Kalau kamar mandi aja satu gitu ya, kemudian rebutan kamar dua lantai, satu keluarga, ada tiga keluarga di situ kamar mandi satu. Apalagi berhadapan dengan jalan lagi kamar mandi. Nah, supaya di rumah yang padat tapi berbentuk rumah Islami, itu walaupun telat itu kalau merubahnya itu bagaimana tuh Pak ya? Ya kalau situ jauh ya, artinya ini lebih ke arah sosial budaya. Betul. Walaupun kita juga di kampus belajar dulu ya, ada ISD ilmu sosial dasar, ada IBD ilmu budaya dasar, kita belajar juga itu, kaitannya lebih luas. Itu lebih ke arah kebijakan publik. Saya pernah lihat ada beberapa kebijakan publik yang sangat mendukung hal-hal ini. Contoh, dia bikin WC umum Pak Sam. Betul. Bikin WC umum, bahkan WC umumnya itu tanda kutip diolah lagi limbahnya. Limbah itu menghasilkan panas, panasnya jadi gas. Iya, luar betul. Biasa. Nah, ini memang permasalahan sosial kita. Banyak rumah kecil-kecil, petak-petak, nggak punya kamar mandi. Kemudian WC-nya jadi WC umum. Ini rawan. Ini rawan sekali. Dalam hal ini memang pemerintah atau wilayah setempat atau orang-orang berpengaruh di tempat tersebut harus turun tangan memang. Tidak bisa dibiarkan, karena ini kan permasalahan sosial ekonomi di masyarakat. Betul. Dan ini juga kalau gambaran saya kan ya Pak Andan ya, kalau rumah Islami, kalau menurut saya gambaran saya tuh di rumah itu ada ruangan khusus, ada musholah kecil gitu buat sholat gitu. Apakah memungkinkan gitu rumah Islami dibuat seperti itu tuh, ada musholah khusus gitu? Ya sangat-sangat mungkin. Jadi walaupun tidak menjadi keharusan, artinya begini, saya pernah membuat satu tulisan desain rumah Islami di tanah kecil. Begitu di desain, kemudian dibaca. Mm-mm. Ada netters yang menyampaikan ke saya karena di online ya. Mm-mm. Kok gak ada musolanya? Ah, itu, nah, itu. Padahal judulnya Rumah Islami, iya, kok iya. Gak ada musolanya? Mm-mm. Nah, baik. Begini, pendengar sekalian, pendengar Ismail Radio, sahabat Ismail Radio 774 AM. Mm-mm. Musola, kalau kita lebih kaji lebih dalam lagi, mm-mm, pertama yang wajib ke masjid itu kan laki-laki. Betul. Wajib dia ke masjid. Mm-mm. Kemudian, oh kalau gitu musola di rumah itu sebagian besar, mm-mm, yang menggunakan adalah yang perempuan. Perempuan, ibu-ibu, betul, anak perempuan. Iya, iya. Bahkan kalau di budaya-budaya daerah tuh anak laki mah kadang pulangnya nggak ke masjid, nggak ke rumah, ke masjid ya? Tidurnya ke masjid, betul betul, tidurnya ke langgar. Iya, saya cukup kagum dengan salah satu tokoh muda nih, mm-hmm, namanya Muzammil Hasbalah, mm-hmm, pernah dengar ya? Iya pernah. Muzammil Hasbalah salah satu imam di ITB, mm-hmm, saya dengar ininya biografinya waktu kecilnya tidurnya di masjid. Masjid ya. Mm-hmm. Itu lahirlah generasi-generasi seperti beliau sekarang ini. Alhamdulillah. Mm-hmm. Artinya begini, kembali ke topik tadi, mm-hmm, musola di rumah kalau tempatnya cukup boleh. Yeah. Kalau tempatnya tidak cukup ya jangan enggak, dipaksa. Jangan dipaksakan. Betul, betul. Karena kita bisa sholat di samping tempat tidur. Mm-hmm. Kita juga bisa hidupkan ruangan-ruangan. Jadi saya lebih memahaminya, kita bisa hidupkan setiap sudut rumah dengan kita sholat. Betul, betul. Dari situ kita auranya nampak, aura yeah, cahaya Qur'aninya nampak. Mm-mm. Tidak harus kita bentuk sebuah musola kecil. Tidak gitu ya. Tidak harus. Mm-mm. Karena begini, seringkali juga kadang-kadang ketika musola itu over, over nih maksudnya begini, mm-hmm, ada orang kelebihan rizki, betul, ya, betul, lapangan luas apa segala macam, jadi mm-hmm, musolanya bagus, musola ditempatkan secara khusus, mm-hmm, ternyata musolanya jadi gudang. Tidak pernah disolatin. Gak pernah disolatin. Nah itu. Maka, dan ini saya tidak menyalahkan orang yang membuat musola secara khusus, tidak. Tapi saya menyimak, meneliti dari klien-klien saya yang sudah-sudah, dari pengalaman saya menjadi arsitek. Musola-musola yang agak tanda kutip termarginalkan ruangannya, susah dijangkau, ujung-ujungnya jadi gudang. Jadi gudang ya. Oh kalau gitu, kalau memang ada dana, ada tempat, musola jangan ditempatkan pada tempat yang susah dijangkau. Betul. Jangan. Musola tempatkanlah di tempat yang mudah terjangkau, karena tanda kutip musola itu kalau di rumah bisa jadi multifungsi. Iya betul. Multifungsinya apa? Paling dekat musola bisa jadi berubah multifungsi, dia sebagai ruang belajar. Di situ taruh perpustakaan, taruh buku-buku Islami. Jadi enggak hanya sholat tok di situ. Betul. Nah, jadi musola sebagai ciri atau ikon rumah tinggal Islami bisa ada, bisa tidak. Gitu ya. Karena jangan sampai juga kita bikin desain mantep, wah megah apa segala macam, akhirnya timbul persepsi pemahaman bahwa lah ya udah kalau gitu ya sholat di rumah aja. Nah itu juga jangan, kurang bagus ya. Bagus. Karena Nabi juga menyarankan apalagi laki-laki ke masjid. Akhirnya malah sholatnya di rumah. Di rumah. Lah kalau begitu saya justru malah menyarankan, lah kalau memang Bapak Ibu sekalian, pendengar Ismail Radio punya uang lebih, punya tempat lebih, ingin bikin musola kecil, lo ya sekalian bikin wakaf tanah. Betul, buat wakaf, umum ya. Buat umum, betul, tambah ngalir uangnya. Betul. Bikin pengurusnya, serahkan ke umat. Sekali lagi diserahkan ke umat, jangan dipegang sendiri. Pengalaman saya, musola-musola yang dikelola oleh keluarga, enggak jalan. Jalannya ya waktu ada tokoh-tokohnya saja. Begitu tokoh-tokoh sudah tidak ada, musolanya sering mati. Pakum ya. Sayang. Ya. Ya baik sahabat Ismail Radio, ini semakin menarik perbincangan kita dengan Bapak Andan Nadriasta, Sarjana Teknik ya. Mungkin sahabat Ismail Radio di rumah agak sedikit malu untuk bertanya, tapi saya sarankan apapun bentuk rumah kita ya sahabat Ismail Radio nggak perlu malu. Anda boleh bertanya di sini di 0218499 4343 atau 0218497 0055, atau SMS di 0852-6277-4774. Mumpung ada Pak Andan Nadriasta di studio yang akan bisa memberikan penjelasan untuk Anda sahabat Ismail Radio. Oh rumah saya kok jelek nih begini, gak perlu kecil hati. Anda boleh bertanya bagaimana sih, walaupun apa yang kita miliki apa adanya, rumah apa adanya, tapi nanti Anda boleh tanya bagaimana sih rumah apa adanya jadi rumah Islami, begitu ya Pak ya? Ya. Ah, baik, kita akan lanjutkan kembali sahabat Ismail Radio dan kita masih nunggu untuk Anda yang ingin bertanya. Kita dengar dulu informasi berikut ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. PT Rodoh Amani Wisata menyelenggarakan umroh awal tahun. Umroh awal tahun. Umroh awal tahun tanggal 9 sampai 17 Januari 2017 bersama Al Ustadz Ibadur Rahman dengan fasilitas menginap di Al Haram Hotel Madinah dan Pullman Zamzam Hotel Mekah. Umroh awal tahun 9 sampai 17 Januari 2017 hanya $2,250 Untuk informasi hubungi PT Rodoh Amani Wisata, Jalan Asem Baris Raya nomor 1A Kebon Baru, Tebet Jakarta Selatan. Telepon 021-829-8383 dan 08111-691-970. Sahabat Ismail Radio, Anda pecinta acara 3-in-1. 3-in-1. 3 bulan, 1 jus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Bapak Haji Dedi Sukandar di Jatimulia, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi. Tasyakur binimah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa alhamdulillah saya mendengar ada salah satu program 3 bulan, 1 jus. Mudah-mudahan dengan adanya program yang mulia ini, terutama mendalami ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Ismail Radio AM 774 KHZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftarkan diri Anda sebagai peserta program 3-in-1. Caranya dengan mengisi formulir bersungguh-sungguh mengikuti program ini dengan fasilitas mendapatkan rekaman murotal 1 halaman per 4 hari, tahsin Al-Quran bersama musrif dan musrifah, buku setoran hafalan on air setiap hari. 3-in-1 Ismail Radio, Jalan Kemang Sari 4 nomor 2, Kavling Auri, Jati Makmur, Pondok Gede Bekasi. Informasi program hubungi 08111-929-106 atau 0877-7532-3360. Cara mudah belajar ilmu sorof, metode bisa dengan rumus sakti yang memudahkan Anda memahami ilmu sorof. Ilmu bahasa Arab memiliki beberapa cabang ilmu, diantaranya adalah ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu arud, dan ilmu lainnya. Namun diantara banyak cabang ilmu bahasa Arab, ada dua ilmu yang harus dikuasai oleh pemula, yakni ilmu nahwu dan ilmu sorof. Lebih dari 26.000 peserta dari seluruh dunia telah mencobanya dan mereka bisa. Kini hadir secara live di Ismail Radio setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.30 hanya di Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Iya Pak, saya lagi kena musibah Pak. Orang tua saya meninggal, nggak ada yang bantu. Sabar Pak, sabar. Nanti kita hubungi ketua RT di lingkungan kita Pak. Iya Pak, bukan begitu Pak. Orang yang sudah meninggal itu kan harus segera dimakamkan Pak. Apalagi ngambil jenazahnya di rumah sakit, nggak ada ambulan lagi. Kalau gitu kita hubungin saja Ma'atafid Al-Quran Darussunnah. Nanti saya hubungin ya Pak, mobil jenazahnya gratis. Warga Bekasi dan sekitarnya, Ma'atafid Al-Quran Darussunnah menyediakan untuk Anda mobil jenazah gratis. Untuk informasi hubungi Mahat Tahfiz Al-Quran Darussunnah, Jalan Kemang Sari 4 nomor 2, Jati Makmur Pondok Gede Bekasi, atau hubungi Abu Furqon di 08111-929106, Pak Karyadi 0813-1494-3592. Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, hubungi mobil jenazah PT Rodoh Amani Wisata. Untuk informasi hubungi 021-829-8383. Sekali lagi 021-829-8383. Dipancar luaskan dari Mahat Tahfiz Al-Quran Darussunnah AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. kami hadirkan untuk Anda hikmah nasihat dalam dakwah. Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali sahabat Ismail Radio, Rumah Islami Ismail Radio AM 774 kHz. Dan sudah ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Ya, dari siapa di mana, Pak? Dari Pak Sahril ini di Jakarta Selatan. Pak Sahril, Jakarta Selatan. Ada yang mau antum tanyakan sama Bapak Andan, silakan, Pak. Iya, Pak Andan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Sahril? Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini, Pak, saya kan rumah masih kontrak ya. Iya. Jadi kalau kontrakan kan itu biasa sekamar itu sekalian dapur, sekalian sama kamar mandi. Iya. Lalu saya juga agak ragu-ragu. Bukan ragu-ragu apa? Kalau kita saya sedang sholat kebetulan di rumah. Iya. Jadi menghadap kiblat itu. Ah, terputus ya? Terputus. Tapi sudah saya tangkap sedikit sih kira-kiranya ya. Ya, silakan dijawab. Saya langsung jawab ya. Iya, buat Pak Syahril di Jakarta Selatan, saya walaupun terputus, ini juga permasalahan klasik yang biasa kita temukan di lapangan. Kira-kira begini Pak Sam. Bisa di cancel dulu pertanyaannya. Pak itu nanti kita jawab. Pak Syahril ya. Kita angkat dulu. Oh, ada lagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ismail Radio. Oke, terputus ya. Ibu Sri di... Oke, kita coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, Bu? Di mana? Dari Bu Ningsi di Tambun. Silakan, Bu. Apa nih, Pak? Saya mau nanya. Saya kebetulan sekarang tinggal sendiri. Suami saya udah nggak ada. Kebetulan rumah saya tuh di salah satu perumahan di Tambun. Ya. Waktu rumah di sebelah belum dibangun, saya rumah tuh tidak ada masalah apa-apa. Tapi sekarang rumah saya tuh semakin hari tuh semakin amblas di sepanjang dindingnya tetangga sebelah itu, Pak. Oh iya. Jadi saya semakin merasa takut nanti semakin hari semakin dalam itu amblasnya itu. Bagaimana solusinya, Pak? Tolong. Ya. Ya, baik. Kalau mungkin dari Bapak bisa cari ada tukangnya, saya minta tolong juga mungkin bisa dibantu gitu. Baik, baik Bu Ningsi. Iya. Syukran ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ningsi di Tambun. Mm-hmm. Saya turut prihatin dengan keadaan Ibu. Ini juga sering terjadi di lapangan. Ketika tetangganya membangun, ternyata rumah di sebelahnya terganggu. Mm-hmm. Namun kalau dengar ceritanya agak serem juga ini, Pak Sam. Iya, iya, gimana? Namanya settlement ini. Settlement itu penurunan. Mm-hmm. Jadi ketika tetangganya membangun dia ambles. Amblesnya walaupun secara teknis tetap harus dilihat ya. Iya, iya. Dilihat, dicek kayak gimana sih ini peristiwanya. Mm-hmm. Yang emergensinya apa? Emergensinya ke Pak RT, ke Pak RW, karena ini kan permasalahan sosial, diskusi dengan aparat setempat, bahwa saya Ibu Ningsih, warga di blok ini, dengan keadaan seperti ini, mohon dibantulah. Ini kok seperti ini? Apakah amblesnya ini bisa jadi, ya mohon maaf, apakah ambles ini memang karena tetangganya membangun atau permasalahan yang lain? Alam gitu ya? Alam, atau bahkan mungkin di wilayah situ, ambles. Saya pernah menemukan satu rumah, saya desain, depannya aman-aman aja Pak Sam, belakangnya miring, asli miring, lantainya miring, kusennya miring, dan segala macam miring. Itu karena apa itu Ustaz, miring? Ya, kalau kita sebut namanya settlement, itu penurunan tanah. Oh, iya, iya. Penurunan tanah, penurunan tanah. Tanah yang nggak stabil ya? Tanahnya nggak stabil, betul, bisa betul. Jadi karena bekas rawa, bekas betul. Empang, dan segala macamnya. Iya, iya. Ya memang solusinya agak detail, agak sulit disampaikan, paling tidak minimal begini. Pondasinya dikuatin, lantainya dikuatkan, hingga tanah yang labil tersebut dia punya kekuatan yang bagus untuk duduk di apa permukaan tanah yang labil tersebut. Betul, betul. Ya, ya, jadi ya. Ibu Ningsih coba ke Pak RT, Pak RW, diskusi permasalahan ini, karena tahu tetangga yang membangun itu harusnya juga sudah izin dengan RT dan RW. Betul. Ini permasalahan sosial. Kalau permasalahan nanti ibu perlu tukang, nanti kita bisa bahas belakangan. Kemudian untuk Pak Syahril ya, Pak Syahril di Jakarta Selatan tadi, sepintas saya tangkap sedikit walaupun terputus pertanyaannya, kalau sholat terlambat gitu kan gak sempat ke masjid ya, kemudian sholat karena tempatnya terbatas. Tempatnya ya. Tadi kecil gitu ya. Kemudian ternyata menghadap ke WC, ke kamar mandi kiblatnya, sholat di depan kamar mandi. Ini secara uruf saja, secara etika saya coba kaji dengan keterbatasan ilmu saya, alhamdulillah saya tidak menemukan pelarangan Pak Sam, sholat yang menghadap ke kiblat, sholat yang menghadap ke WC, itu ya. Yang ada secara etika, kok nggak pantas ya, kok nggak etis, hingga salah satu solusinya adalah membuat partisi atau sketsel. Betul, sket ya. Iya, sketsel atau divider apalah gitu. Atau penghalang. Penghalang. Kalau orang sekarang itu pakai spray di apa namanya bisa, itu? Bisa, kalau itu pakai spray atau pakai tirai. Atau tirai. Atau pakai umpamanya ada kayak rak kecil gitu ditaruh di situ. Nah, hingga saat kita sholat di situ, kita tidak langsung menghadap ke WC-nya. Betul. Gitu. Apakah itu pintunya, kadang-kadang jadi kayak gini ya, kayak pamali gitu ya. Padahal secara hukum mah nggak ada. Yang penting soalnya kita kiblat aja gitu iya, ya. Iya, yang penting ke kiblat. Perkara itu di depan yang menghadap pas kebetulan ke WC. Nah, untuk menghilangkan tadi rasa was-was tadi, ya udah disekat saja. Bikin model kayak triplek aja bisa ya? Bisa, bisa. Yang dilarang kan sholat di dalam kamar mandinya. Betul, betul. Bukan sholat menghadap kamar mandi. Sholat menghadap kamar mandi nggak ada masalah. Saya tidak menemukan dalil yang melarang. Betul, betul. Jadi karena keterbatasan itu ya, keterbatasan tempat, petakan, kamar mandi, dapur, nyatu semua dengan kamar tidur nyatu semua, ya kita sekat. Atau ya kita harus ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ya kalau orang Jawa bilang mbok yaho, mbok yao, yong geser. Geser ya. Ya cari, coba cari sof atau sajadah yang pas yo pas tembok gitu loh. Temboknya tuh tembok bukan kamar mandi. Apakah tembok muka atau tembok samping. Lah layout ini coba kita otak-atik, kita atur. Jangan-jangan kadang-kadang karena kita enggan menata, kita main taruh brak-bruk aja. Nggak pas tempatnya hingga ruang yang tersisa yo hanya pas ngadep kamar mandi. Jangan-jangan begitu. Nah, ini berarti kita ditantang sama Allah kan, dengan syariat ini kita jadi akhirnya bergerak. Jadi kita tata ulang lagi ya, ruangan coba ya. Coba ditata ulang lagi. Ya, kita namanya ikhtiar. Insya Allah mudah-mudahan ada hasil. Nah, terus ini lagi Pak, tadi solusi buat Ibu Ningsih tadi, bagaimana tukang bisa menghubungi kemana nih? Barangkali antum mau memberikan nomor telepon buat Ibu Ningsih supaya dia Ibu Ningsih bisa konsultasi langsung gitu. Bisa di 0813. 0813 Ibu ya, dicatat 0813. 0813-1901. 1901. 0400. 0400 ya, sekali lagi ya. 0813-1901. 0400 ya, itu Ibu Ningsih solusi yang terbaik, mudah-mudahan menemukan solusinya gitu ya Pak ya. Iya, baik. Nah ini ada pertanyaan lagi Pak dari sahabat Ismail Radio. Pertanyaannya begini, assalamualaikum Ustaz, rumah saya berkah yang apa nih, berkah yang Yang menghadap ya, menghadap kemana sih? Oh, rumah yang berkah itu menghadap kemana sih Pak Ustaz? Ini iya, pertanyaannya baik. Begini ya. Buat sahabat Ismail Radio yang masuk lewat SMS, rumah yang berkah itu menghadap kemana? Berkah ini saya lebih memaknai sesuatu yang bertambah. Ya, kalau kita kaji lebih luas di dalam pengajaran-pengajaran ilmu tentang berkah, berkah itu adalah sesuatu yang bertambah. Bertambah itu apa? Dalam kalau ilmu keimanan, maka iman kita yang bertambah. Karena iman itu kan al-imanu yazidu wa yangkus. Iman itu naik dan turun. maka yang kita jaga adalah sesuatu yang naik, supaya menjaga keberkahan tersebut. Bukan sesuatu yang turun ya? Bukan sesuatu yang turun. Nah, sesuatu yang naik itu berarti produktivitas. Iya, iya. Saya memaknainya produktivitas. Baik, kalau produktivitas berarti sebaiknya, kalau bicara sebaiknya, secara umum, secara umum, secara uruf, itu kita kalau rumahnya ngadep barat agak, bukan dibilang tidak berkah, tapi agak panas. Agak panas ya? Ya, kalau bisa maka rumah itu tidak bisa tidak menghadap ke barat. Panasnya itu bagaimana, Ustaz? Atau panas siang ya? Oh, panas siang. Jadi muka rumah itu kan nyentor panas. Oh iya. Gitu. Jadi ya agak enggak enak. Makanya sebagian besar desain-desain perumahan yang bersifat perumahan massal, dia bikinnya agak mencong. Kalau menghadap ke barat maka panas ya. Jadi kalau ada rumah yang benar-benar ngadep ke timur, ya tentu otomatis tetangganya ngadepnya ke barat dong, ya kan? Berarti kan opositnya atau lawannya. Makanya mengantisipasinya biasanya desain perumahan itu dia agak bikin mencong. Supaya enggak murni menghadap ke arah barat. Tapi kalaupun ternyata kita sudah menghadap ke arah barat, ini kan keadaan realiti di lapangan. Makanya sekali lagi, kalau bicara desain bukan seperti kayak perbankan syariah, ada hitam putihnya. Ini bicara masalah uruf, ya kita antisipatif. Antisipatifnya adalah bikin kere di depannya supaya panas siang tidak masuk. Betul. Gitu. Kemudian kita bikin buffering-buffering seperti tanaman, kita taruh tanaman-tanaman yang tinggi, teh-tehan, supaya panas siang itu tidak langsung masuk ke dalam rumah. Itu yang membuat panas. Jadi pendapat saya tidak memaknai berkah itu dari sisi menghadap rumahnya. Tidak. Saya tidak memahami itu. Yang saya pahamin adalah kita antisipasi saja. Dan dalam hal ini yang kita antisipasi untuk daerah wilayah kita di khatulistiwa, kita di daerah tropis, maka biasanya yang paling sering kita hindari adalah daerah barat. Daerah barat ya. Karena itu panas masuk paling tinggi. Jadi mulai jam 12 siang sampai jam 3 itu panasnya nyentor kuat di situ. Baik. Demikian Pak Sam buat sahabat kita yang di Ismail Radio yang di SMS tadi ya masuk ya. Ini ada SMS lagi dari Umu Siti. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya sebenarnya rumah ideal itu ukurannya berapa? Untuk keluarga, ibu, bapak, dua anak perempuan, dan satu anak laki-laki. Sukron dari Umu Siti di Bekasi. Baik, Alhamdulillah Umu Siti. Barakallahu fikum, mudah-mudahan rumah atau rencana rumah Umu Siti nanti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya sudah saya sampaikan kemarin di sesi pekan yang lalu, minimal, memang sering nih Pak Sam pertanyaannya, minimal berapa sih? Nah, minimalnya kalau bicara minimal berarti kita mulai dari bawah dulu ya Pak Sam. Satu, berarti kan rumah ruang tidur utama. Iya, betul. Itu berarti satu kamar. Kedua, berarti ruang tidur anak. Ruang tidur anak idealnya dua. Berarti sudah ada tiga. Betul. Kenapa dua? Berarti kan ada untuk anak laki, ada anak perempuan. Perempuan. Idealnya lagi ada tambah satu lagi, ruang tidur tamu. Ruang tidur tamu itu biasanya buat orang tua. Orang tua datang, apa segala macam, keluarga. Atau yang keempat ini juga bisa jadi berubah fungsi, bisa jadi ruang khodimat. Ruang asisten rumah tangga, ruang pembantu, dia punya tempat khusus. Jadi kalau bicara minimal-minimalnya empat. Empat ya? Empat. Kalau bicara tuh. Iya, empat kamar. Kalau bicara ditekan-tekan lagi nih. Kalau bisa ya tiga. Tiga ya. Tiga, karena satu sudah wajib, berarti buat orang tua. Yang satunya lagi buat anak perempuan. Nah, yang satu lagi multifungsi. Karena anak laki kan fleksibel. Iya, betul. Dia kalau ya bisa tidur di masjid, bisa tidur di ruang tamu. Ruang tamu gitu, karena sebaiknya anak laki dididik sebagai mananya anak laki. Betul. Anak laki itu harus mandiri, betul, jangan bergantung dia tidur di mana susah apa segala macam, jangan. Dia kelak akan memimpin rumah tangga, maka didiklah anak laki itu sebagaimana anak laki sesungguhnya. Anak laki yang mandiri ya. Anak laki yang mandiri. Nah, kalau kembali ke luas, memang agak sulit Pak Sam. Kondisi kita banyak terbatas hari ini, tapi insya Allah dengan desain kita bisa dapat dengan yang baik. Kalau bicara pengalaman saya, biasanya yang agak mudah ya Pak Sam ya, mendesainnya minimal-minimalnya 6x10. 6x10 ya. Berarti 60 meter 60 persegi. Meter. 60 meter persegi. Dan ini yang biasanya sering ada di lapangan. Ya. Itu kalau 60 meter persegi kamar 3 bisa ya Ustaz? Bisa. Bisa ya? Bisa, mm-hmm. bisa. Yang penting kita desain mm-hmm. sesuai dengan kebutuhan. Mm-hmm. Nah, seringkali begini Pak Sam, kita mm-hmm. desain gede-gede, mm-hmm. kamar tidurnya besar-besar, mm-hmm. hingga yang lain gak kebagian. Oh iya iya. Padahal iya. begitu buka pintu, mm-hmm. kosong. Mm, betul. Kamar tidur, tempat tidur saja ada lemari, terus yang lain banyak kosong. Mm-hmm. Jadi mubazir. Mm-hmm. Kan mubazir itu temannya setan. Betul. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Nah, jangan mubazir. Iya, iya, iya, iya. Begitu Umu Siti, jadi kira-kira 6 kali 10 itu minimal. Minim-minimnya lagi saya pernah temukan di lapangan 5 kali 10. 50 ya. 50 meter persegi. Kalau sudah ada lagi nih Pak, 4 kali 10. Saya pernah buat desain 4 kali 10. Arsiteknya susah. Buat desain walaupun alhamdulillah bisa. Tapi ya. Seminim-minimnya 40 juga bisa ya. 40 juga bisa. Yang penting coba didesain dengan baik gitu ya. Dan alhamdulillah Pak Sam, kita ini bangsa Melayu, budaya Melayu, tuntutannya nggak besar-besar Pak Sam. Betul. Tuntutannya nggak gede-gede, sehingga kebutuhan itu bisa tercover dengan baik. Bahkan seringkali kadang-kadang udah rumah gede 1000 meter, ya 500 meter, begitu anaknya nggak ada, rumahnya kosong. Sepi kelihatannya. Sepi. Masya Allah, itu juga kita Bazirnya. Harus pertimbangkan bahwa rumah itu kira-kira 5-10 tahun ke depan kira-kira gimana. Ya, baik. Itu tadi ya Bu Siti Amening, Umu Siti, Umu Siti ya. Ya. Umu Siti, mudah-mudahan puas dengan jawaban Pak Anan ya. Ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Pak, saya pingin solusi soal rumah saya. Awalnya tidak ada masalah, tapi tetangga bangun, bangunan tingkat dan ukurannya cukup besar. Sekarang rumah saya sepanjang dindingnya berdempetan dengan dia. Dikit demi dikit udah amblas. Oh yang tadi nih, sekitar 8 cm. Solusinya, bagaimana solusinya biar tidak semakin dalam, Sukron. Dia tinggal di perumahan di Tambun. Oh yang Ibu Siti tadi. Ah, Ibu Siti yang telepon tadi. Yang telepon tadi ya, yang telepon tadi berarti masuk ke SMS juga, nelpon juga tadi ya. Ya. Ya itu Ibu tadi ya, Ibu tinggal tadi kan nomor teleponnya Ibu sudah punya Pak Adnan ya. Jadi Pak Andan, Ibu udah punya nomornya, nanti tinggal Ibu konsultasi saja. Dan konsultasi gratis ya Pak ya? Iya silakan, silakan sampaikan itu. Nanti kalau ibaratnya sudah ada kirim tukang apa segala macam, nah baru ada angkanya. Ya, ya baik. Ya sahabat Ismaila, Ustaz, karena waktu juga yang memisahkan perjumpaan kita, barangkali sebelum ditutup rumah Islam Ismail Radio, ada yang antum sampaikan sebagai kesimpulan dalam obrolan kita pagi ini. Silakan Ustaz. Baik. Sahabat Ismail Radio di 774 AM yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sesi ini adalah akhir daripada pertemuan kita. Mudah-mudahan dengan pemahaman perlukah kita membuat desain dalam membuat rumah tinggal itu baik dapat dipahami dengan baik. Untuk itu mari bersabar untuk berkonsultasi untuk menjelaskan atau duduk persoalannya bagaimana ke tempat yang tepat, ke arsitek ya. Hingga permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan itu dapat diselesaikan dengan baik. Sekali lagi kalau hanya bersifat pekerjaan kecil seperti kayak tadi Pak Syahril ya, yang kondisinya harus mengatur tata letak itu bisa kita atur sendiri. Kemudian kayak Umu Siti itu mungkin bisa ditata sendiri. Tapi kalau yang sudah besar hingga dia membutuhkan dana ratusan juta, maka itu sebaiknya dikonsultasikan dengan baik ke arsitek agar tidak salah langkah. Demikian akhiru kalam dari saya, alhaqum rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu datangnya dari Allah semata dan jangan ragu atas yang hak tersebut. Apabila ada kedua ifan datang dari saya pribadi, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat Ismail Radio, program acara terbaru dari Ismail Radio yaitu Rumah Islam Ismail Radio AM 774 kHz Bahagia Bersama Al-Qur'an. Mudah-mudahan Anda sekalian bisa menyimak sebagai pengetahuan kita bahwa bagaimana sih ingin membuat rumah islami ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu pengetahuan buat kita semuanya. Jazakumullah khair buat sahabat Ismail Radio yang sudah dari tadi sudah menunggu acara kita dan sudah memberi pertanyaan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis Pak. Silakan Pak. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghafal Al-Quran di udara. Menghafal Al-Quran untuk semua umur. Kami